Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fa huwa al-muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, نستقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الكفر. إخوتي رحمني الله وإياكم, judul kita yang kedua ini yaitu petaka hari hisab. Ikhwatiddin, kata-kata hisab merupakan kata bahasa Arab yang memiliki beberapa arti. Di antaranya arti hisab yaitu bilangan ataupun hitungan. Dan itu juga sudah digunakan dalam bahasa Indonesia. Makanya ada disebut dengan ilmu hisab, ilmu hitungan. Dalam bahasa Arab juga digunakan arti ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 96, وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, dan kami jadikan malam sebagai tempat tinggal, maksudnya manusia itu pada malam hari umumnya pulang ke rumahnya, وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا, matahari dan bulan sebagai alat hitungan, artinya mengetahui hitungan hari. Sebagaimana disebutkan Allah dalam surat Yunus ayat 5, lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui jumlah tahun dan hisab dan hitungannya. Dalam dua ayat ini menunjukkan bahwasanya kata hisab artinya apa? Hitungan. Yang menyandar kata hisab artinya apa? Hitungan. Itu yang pertama, ikhwatiddin. Yang kedua, kata-kata hisab ini juga bisa diartikan sebagai muhasabah. Muhasabatun nafs. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Ai kafa bika li nafsika muhasiban. Cukuplah engkau menghisab dirimu. Artinya hisab di sini mengintrospeksi diri. Apakah kita itu baik ataupun buruk? Apakah apa yang telah kita lakukan di hari ini lebih banyak baiknya ataukah buruknya? Berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, berapa banyak keburukan yang telah kita lakukan. Ini dikatakan hisab, muhasabatun nafs. Bisa juga hisab diartikan yaitu luas, lapang. Melapangkan seperti melapangkan rezeki. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Imran ayat 38? Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada siapa saja dengan tanpa hisab, dengan tanpa batas, artinya sangat luas. Tanpa bisa dihitung. Sangat luas artinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapapun dengan tanpa batas, dengan tanpa bisa dihitung-hitung. Karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu pasti tidak akan bisa menghitungnya. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya kalian menghitung-hitung menulis nikmatnya Allah, kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalian jadikan pepohonan sebagai pensilnya, kemudian lautan sebagai tintanya, maka tidak akan bisa menghitung seluruhnya. Walaupun sudah kering, walaupun hutan sudah habis dan lautan sudah mengering, belum bisa engkau menuliskan semuanya. Walaupun engkau mendatangkan lautan dan hutan yang semisalnya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di khatibuddin rahimanallahu wa iyyakum, dan hisab ini juga bisa diartikan sebagai balasan. Balasan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih." Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada dasarnya, fa innama hisabu 'inda rabbi. Sungguhnya hisabnya, perhitungan amalannya, ya, hisabnya nanti, balasannya nanti itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sungguhnya orang-orang kafir tidak akan pernah, tidak akan, la yuflihul kafir tidak akan sukses, tidak akan selamat. Demikian di khafiddin beberapa makna daripada kata-kata hisab. Baik, kemudian dalam surat Ghafir ayat 16, Allah Subhanahu wa taala firman, "Yaumahum barizuna la yakhfa 'alallahi minhum syai'." Pada hari mereka bangkit dari kuburan mereka. Bangkit dari kuburan-kuburan mereka, la yakhfa 'alallahi minhum syai'. Tidak ada satupun di antara mereka, tidak ada satupun yang tersembunyi, terahasiakan dari Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yaum? Punya siapakah hari ini? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah yang Esa dan Qahar. Di sini Khafiddin maksudnya milik siapakah hari ini, maksudnya di hari kiamat nanti. Kemudian al yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini akan dibalaslah semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulmal yawm. Tidak ada seorang pun yang terzalimi pada hari ini. Artinya ikhwatiddin, tidak ada kezaliman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran, memberi balasan, apakah itu berupa hukuman, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Dia tidak akan menghukum atas sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Kalau dia melakukan, kalau seorang hamba melakukan kebaikan, dia akan mendapat balasan yang baik, dan tidak ada satu kebaikan pun yang terluput dari Allah. Kalau dia melakukan sebuah kejahatan, kemaksiatan, kedurhakan, dia juga akan mendapatkan balasan buruk. Dan tidak ada terluput sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la dzulmal yaum. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Inna allaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu cepat hisabnya. Apa yang maksudnya cepat hisabnya? Hitungannya cepat. Pengadilannya cepat. Beda dengan di dunia. Di dunia pengadilan pertama ditunda 3 bulan lagi. Nah, sudah sidang kedua, tunda lagi sidang ketiga. Tiga, tunda lagi sidang keempat. Enggak selesai-selesai. Sudah diputuskan, ada naik banding lagi. Jadi itu aja kerjanya. Dalam menyelesaikan satu permasalahan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan ini selesai. Dan ketika ditetapkan sebuah hukuman, tidak ada seorang pun yang protes. Tidak ada seorang pun yang protes di sini, bukan dikarenakan enggak berani protes, enggak. Karena mengakui keputusan Allah tersebut. Beda dengan kita di sini. Kalau kita di sini enggak berani protes, ada dua kemungkinan. Pertama, karena mengakui kesalahan. Kedua, karena enggak berani protes. Itu khabidin. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala ketika menyidang semua makhluk, semua manusia, ditetapkanlah sebuah hukuman, ditetapkanlah sebuah ganjaran, maka semua akan menerima. Tidak ada seorang pun yang merasa dia itu terzolimi. Kalau dia ditetapkan masuk ke dalam neraka, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditetapkan masuk ke dalam surga, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia ditetapkan masuk ke dalam neraka, dan dia bukan marah-marah dengan yang lain, tapi dia menyesali dirinya sendiri. Begitulah bergulirnya sidang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman surah Imran ayat 9. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah orang-orang yang awal dulu, yang awal dari mulai Nabi Adam, wal akhirin, wal akhirin, dan yang terakhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, dikumpulkan pada tempat yang sudah ditentukan. Semua dalam satu tempat. Dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Dikumpulkan di bumi, tapi bukan bumi yang sekarang. Di bawah langit, tapi bukan langit yang sekarang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, dan nanti pada akhirnya akan mereka akan ditukar bumi dan langit yang bukan bumi dan langit yang sekarang. Karena bumi nanti ikhafidin di hari akhirat, Allah sebutkan dalam surat Thaha, la tara fiha iwaja wala amta. Tidak berbukit-bukit, tidak ada kelok-keloknya. Bumi nanti itu luas, terbentang luas. Tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah. La tara fiha iwaja wala amta. Kalau sekarang kan ibaratnya bumi itu seperti jeruk purut. Ya kan? Ada dataran tinggi, dataran rendah, ada yang rendah, ada yang tinggi, demikian. Tapi nanti di hari kiamat, bukan ini lagi buminya. Buminya akan luas dan dataran yang sangat luas. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia yang siap untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap apa yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Ikhatibidin rahimani Allah wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat sidang pengadilan di akhirat nanti, maka pengadilan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa kriteria. Di mana ikhwatiddin, kriteria ini kalau dijalankan manusia di dunia, maka adillah pengadilan tersebut. Apa kriterianya? Yang pertama ikhwatiddin, al-adl. Adil. Adil di sini kan berarti ikhwatiddin, ya, tidak ada kezaliman, tidak ada terpengaruh dengan apapun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin Lo? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa khairan yarah. Dengar-dengar. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gimana bedanya? Apa dengan wa? Iya. Insyaallah terbangunlah. Faman ya'mal mithqala dzarratin wala khair juga tadi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi pun, dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji sawi pun, dia akan melihatnya. Inilah ikhwatiddin pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman, karena memang innallaha wa la yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Kemudian pengadilan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan berpengaruh dengan nasab. Ya. Kalau pengadilan kita sekarang, kalau hakim agungnya sebagai penentu hukuman, yang dihakimi anak sendiri, kira-kira gimana? Beda hafidin ketika yang dihakiminya anak orang. Karena apa? Melihat nengok anaknya melas begitu saja, dia seorang oh, kasih ya. Yang 120 tahun adalah 20 bulan aja. Akan berpengaruh. Ya. Ketika yang dia hakimi ada hubungan family, pasti akan berpengaruh secara mental, ikhwatiddin. Itu akan mempengaruhi. Dan itu memang kejiwaan manusia, ikhwatiddin. Ketidaktegaan, kemudian rasa kasihan, dan lain-lainnya. Tapi dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan pernah terjadi. Soal Mukminun ayat 101, Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Apabila sangkakala sudah ditiup, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Tidak ada yang namanya nasab, hubungan kerabat hilang. Ya? Tidak ada lagi yang namanya hubungan kerabat. Tidak ada lagi hubungan nasab. Anak, istri, anak, suami, nenek, kakek. Tidak ada lagi. Putus seluruhnya. Masing-masing sibuk untuk menyelamati diri sendiri. Kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Idza kana yaumul qiyamati jama'allahu al-awwalina wal-akhirin." Apabila di hari kiamat Allah kumpulkan orang dahulu dan orang yang akan datang. Semua dikumpulkan. Kemudian tsumma nada munadin. Kemudian ada pengumuman lah, kalau kita katakan pengumuman, announcement, pengumuman. Alaman kana lahu madlamatun falyaji liya'khudha haqqah. Barang siapa yang pernah merasa terzolimi, silakan dia datang, dia tuntut haknya. Siapa saja? Qal fayafrahu almar'u ay yakuna lahu haqqun 'ala walidihi aw waladihi aw zawjatihi wa in kana saghiran. Mendengar pengumuman seperti itu, maka bergembiralah setiap orang yang pernah merasa terzalimi, walaupun kezaliman yang kecil. Bergembiralah dia walaupun yang telah menzalimi dia adalah ayahnya, anaknya, istrinya, atau suaminya. Karena apa? Dia punya kesempatan untuk menuntut. Jadi kalau waktu itu ikhafiddin, yang duduk, yang dimintain tanggung jawab adalah seorang ayah misalnya. Allah mengumumkan, barang siapa yang pernah dizalimi orang ini, silakan datang. Maka akan datang anak. Dia akan tuntut, ya Allah ini memang ayahku. Tapi dia tak pernah mengajarkan aku Al-Quran. Dia akan menuntut. Dia telah mengurangi hakku. Dia telah menzalimi aku misalnya. Dia akan tuntut. Tidak ada di situ. Nah, aku kan ayahmu. Kasihanlah. Udahlah. Maafkan saja. Tidak bisa. ini masalahnya adalah masalah bagaimana selamat dari neraka. Kalau ayah masuk neraka, saya itu urusan ayah lah, yang penting aku masuk neraka, aku masuk surga. Begitu. Suami dengan istri, apabila si suami pernah menzalimi si istri, dengar pengumuman ini, senang, Masya Allah, aku pernah dizalimi suamiku. Ya, mungkin pernah 2 bulan gak dikasih nafkah kan, merasa, begitu. Dituntutnya suaminya, bang, ingat, dulu, tahun sekian, gak kasih nafkah, 1 bulan, kok kelaparan bang. Udah, nuntut nanti, ya Allah aku minta hakku. Kalau nanti di akhir minta haknya pakai apa? Pakai kebaikan, gak ada lagi duit di sana, gak ada dolar, gak ada yen, gak ada rupiah lagi. Si suami gak bisa katakan, Dek, kan abang satu-satunya suami aja, Dek. Suami tercinta, dulu katanya cinta semati. Ternyata begitu, abang menanggal, adik kawin lagi. Gimana? Oh enggak. Bang, ini masalahnya masalah bagaimana cara menyelamatkan diri dari neraka. Dituntut. Tidak bisa ikhobidin. Jadi memang semasa di dunia, orang-orang terzolimi, mereka bersedih. Tapi nanti di hari akhirat ikhobidin. Tsunami kan? Tapi nanti di hari akhirat ikhobidin, orang-orang yang terzolimi, mereka akan bergembira karena dia akan tuntut masing-masing orang yang pernah menzolimi dia. Ikhobidin, kalau sekarang kita menambah kebaikan kita dengan beramal soleh. Kalau di hari akhirat, menambah kebaikan dengan amal soleh, gak ada lagi. Bagaimana cara menambah kebaikan kita? Nuntut. Ya, menuntut. Setiap orang yang pernah menzalimi kita, walaupun sekecil apapun, mungkin pada suatu hari, sakit juga, tapi membalas gak berani. Udah, nuntut. Ingat, belum bijak lagi saya. Nuntut. Demikian ikhobidin. Itulah zamannya. Makanya fayafrahu almar'u ayyakuna lahu haqqun ala walidihi au waladihi au zawjatihi wa in kana saghiran. Maka bergembiralah orang-orang yang pernah merasa terzalimi oleh ayahnya, oleh anaknya, oleh istrinya, walaupun sedikit. Artinya dia bisa menuntut orang-orang terdekatnya. Maka ini disebut dengan fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi yang namanya keturunan, nasab, kerabat, habis ikhwatiddin. Masing-masing orang sibuk menyelamati dirinya masing-masing. Ini juga yang disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Abasa ayat 37. Fa idza ja'atis sakhah. Apabila datang hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seorang itu lari dari saudaranya. Lari dari apa tadi? Saudaranya. Pada hari lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Lari, gak mau ketemu. Dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Lari dari istrinya atau suaminya dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi di sini Habib bin, mengapa lari? Takut kena tuntut. Itu dia masalahnya. Takut kena tuntut. Mungkin dia pernah menzalimi istrinya, mungkin dia pernah menzalimi anaknya, mungkin dia pernah menzalimi suaminya, dia pernah menzalimi ayahnya, dia pernah menzalimi tetangganya. Maka Habib bin, pada hari kiamat nanti, ya, masing-masing orang gak berani dekat-dekat dengan orang-orang dekatnya semasa di dunia. Khawatir mereka akan dituntut. Tapi tetap akan dituntut. Begitulah ikhwatiddin. Likullim ri'imin hum yawma idin sya'nu yughni. Masing-masing orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Itulah ikhwatiddin, dahsyatnya hari hisab nanti. Dahsyatnya hari hisab nanti. Mungkin orang yang paling kita cintai sekarang, dia yang akan menuntut kita nanti. Bisa jadi. Karena kita sebagai manusia, mungkin kita pernah menzalimi. Kita pernah menzalimi, tapi tidak minta maaf. Ya. Kita gak minta maaf. Seorang suami mungkin pernah menzalimi istrinya, tahu dia telah menzalimi, tapi dia nggak minta maaf. Istri minta supaya agar, bang, minta maaf lah bang, nggak berani juga. Ingat itu, nanti dia nuntut di hari akhirat. Makanya, Khafiddin, minta maaflah kepada orang-orang terdekat kita, kepada orang-orang yang kita cintai terlebih dahulu. Nggak usah nunggu hari raya. Ini kalau minta maaf, memang saya kemarin menzalimi istri saya, tapi tunggu hari raya lah. Kenapa minta maaf nunggu hari raya? Ya. Keliru ya Khafiddin. Barang siapa yang minta maaf nunggu hari raya itu bid'ah. Meminta maaf itu tidak ada waktunya. Kenapa harus tunggu hari raya? Kalau kita tahu kita pernah berbuat salah kepada seseorang, segera minta maaf. Gak usah tunggu hari raya. Demikian juga seorang istri pernah menyakiti suaminya, jangan tunggu hari raya. Segan Pak Ustaz kalau hari-hari biasa. Ya. Tidak ada yang kompetin. Minta maaf itu segera, tidak usah nunggu hari raya, hari tertentu. Apalagi kalau nantilah tunggu tahun baru, lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi. Ikhafiddin, perhatikan ya. Ingat, meminta maaf adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Ketika kita menzalimi seseorang. Dan tidak pakai ketentuan waktu. Barang siapa yang membatasi dengan waktu tertentu, maka dia wajib mendatangkan dalil. Wajib mendatangkan dalil. Tapi kalau dia juga gak, misalnya ketemu dengan teman, dia juga gak tahu pernah menyakiti temannya ini. Kemudian dia, afwan ya akhi ya, kalau ada salah mana tahu, begitu. Mana tahu katanya. Itu gak ada masalah ya Fakirin. Tapi kalau dia tahu dia pernah menyakiti, dia tahu pernah menggibahi, dia pernah mengambil hartanya, minta maaf nunggu. Apa dia tahu besok akan hidup? Makanya Khafiddin, ketika seorang itu bertobat dari sebuah dosa, kalau dosanya terkait dengan Allah, dia pernah meninggalkan sholat misalnya, dia tobat kepada Allah, ya Allah, saya tobat. Dia pernah minum khamar, dia tobat kepada Allah, silahkan, segera. Tapi kalau dosanya terkait dengan orang lain, dia pernah mengambil harta orang lain, walaupun sekecil apapun. Misalnya pernah ngambil sendal orang lain. Udah? Kemudian dia tobat. Silahkan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu sendal pulangkan. Jangan tobat, tobat sendalnya masih di rumah terus. Nggak bisa, harus dipulangkan. Karena itu hak dia. Ya, karena itu hak dia. Antum yang pernah minjam obeng, tang, martil, tetangga, pulangkan. Ini kadang-kadang pinjam obeng gak balik, 2 tahun setengah baru balik. Oh, sampai ini obeng siapa? Sampai seperti itu, Khafiddin. Ya. Kita pun awal-awalnya ketika minjamkan obeng, karena kita juga belum butuh, ya kita pinjamkan. Tapi bisa saatnya kita menggerutu. Ketika kita perlu membuka sesuatu, perlu obeng, tak cari-cari gak ada. Mana obeng saya ini? Iya, rasanya kemarin saya pinjam ke siapa? Begitu. Kan menggerutu, bukan harganya ya Khafiddin. Tapi ketika kita butuh, itulah kita bisa menggerutu. Siapa yang minjam ini gak dipulang-pulangkan? Padahal kan bisa saja kita pergi beli obeng paling berapa lah, ada yang 5.000, 6.000. Ya. Tapi ketika kita butuh, perlu cepat, gak ada, itu kan membuat kita jengkel. Makanya antum yang minjamnya obeng aja pun tak ditanya. Enggak bisa begitu. Ya. Jangan pakai pun, itu punya dia. Pun punya dia. Ya. Kalau pun punya sendiri silakan, tapi pun itu punya dia. Maka pulangkan. Ya. Daripada antum dituntut di hari akhir nanyain obeng, ini obeng enggak dipulang-pulangkan. Mana? Nah, mau cari obeng di mana antum? Maka dibayar dengan kebaikan. Kan sayang Khafiddin. Rahimanallahu wa iyyakum. Itu kalau kita itu bertobat dengan hak orang. Kita pernah menggibahi seseorang, gunjingi orang, minta maaf. Pernah merusak nama baik orang. Itu dia berzina, itu anaknya, anak pertama itu anak haram itu. Tersebarlah di kampung anak haram, anak yang pertama. Padahal enggak halal. Halalan thayyibah pun. Tapi karena dia orang terpandang, dia buat isu seperti itu, Khafiddin, rusaklah nama baiknya. Enggak bisa, ya Allah, saya tobat ya Allah karena saya merusak nama dia. Selesai? Enggak selesai. Datangi dia, kemudian minta maaf. Kemudian ikuti syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya misalnya, Bapak harus bersihkan nama saya dengan masyarakat, bersihkan. Demikian di Khabidin, dari sembarangan, kalau sudah terkait dengan manusia. Kalau tidak, ini nanti di akhirat. Ya, kalau sekarang di dunia itu lebih mudah kita menyelesaikannya. Tapi kalau akhirat tidak ada kata lain selain kebaikan. Kita ikhafidin, kita sholat, kita baca Quran, kita ngaji. Ini kan belum tentu ada pahalanya. Karena kalau pahala itu kan kita ikhlas karena Allah. Bukan ngaji karena di sini ada makan siang. Bukan ngaji karena ada penginapan daripada ke hotel. Bukan karena itu. Namanya juga ikhafidin, ada kata seorang ulama, ya Allah, bagaimana mungkin kami masuk surga? Kebaikan kami selalu bercampur dengan keburukan. Itu di riya, sum'ah, ada niat-niat yang lain. Sementara keburukan kami tak pernah bercampur dengan kebaikan. Ya kan? Selalu kebaikan sering bercampur dengan keburukan. Karena dengan riya tadi, sum'ah tadi, ada apa namanya tujuan-tujuan yang lain. Sementara kalau orang maling ada bercampur dengan kebaikan. Enggak ada. Full dia. 100% buruk. Bagaimana mungkin kami bisa masuk surga ya Allah kalau seperti itu? Seandainya tidak dikarenakan rahmat Engkau ya Allah, enggak akan ada, enggak akan bisa kami masuk surga. Itulah ikhafidin. Ya. Oleh karena itu ikhafidin azallahu iyyakum, sebelum datang hari ini segera urusan kita dengan orang-orang selesaikan. Ya, selesaikan. Gak bisa begitu-begitu saja. Harus diselesaikan. Kemudian ikhafidin azallahu iyyakum. Jadi, mahkamah Allah nanti tidak ada yang namanya ansab. Kerabat, hubungan family, hubungan dekat, tidak ada. Semua putus masing-masing orang. Kalau dia merasa sudah dizolimi, dia akan nuntut siapapun dia. Tidak ada lagi namanya sayang-sayang pada waktu itu. Kemudian ya khabidin, wala rishwata, dan juga tidak ada sogok. Gimana Allah boleh sogok? Di sogoknya dia di apa namanya? Suap. Rishwah, suap. Apakah mungkin ada yang mau nyuap? Ada ya khabidin. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Walau anna lilladina zalamu ma fil ardi jami'an. Seandainya orang-orang yang zalim tersebut memiliki harta yang ada seluruh bumi. Wa mitlahu ma'ahu. Ataupun dua kali lipat. Bayangkan ikhafidin, harta seluruh bumi ini dia punya. Kalikan dua. Laftadau bihi min su'il adab. Yaumil qiyamah. Niscaya mereka akan tebus, akan mereka berikan itu semua untuk menghindari dari adab neraka. Pedihnya adab neraka. Bayangkan ikhafidin. Mana ada kan manusia sekarang ini, dari dulu sampai sekarang yang memiliki harta sepenuh dunia. Semua harta di dunia ini punya dia. Kalikan dua. Ketika dia melihat azab neraka, ini semua gak penting ikhafidin. Kalau bisa diberikan sebagai penebus, mereka berikan. Tapi apa daya? Tidak ada lagi. Itu di hari akhirat. Makanya ikhafidin, kalau kita masih di dunia, masih bisa kita tebus-tebus diri kita. Ya, dengan berinfak, semoga dengan infak yang ikhlas, kita bisa menghindarkan kita dari neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan, ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna fa'inni ra'itukunna akhir ahlinna. Wahai wanita, bersedekahlah kalian, karena aku lihat kalian itu kebanyakan penduduk mayoritas penduduk neraka. Bersedekahlah kalian. Itu yang khafid untuk menghindari azab neraka, banyak bersedekah. Khususnya bagi kaum wanita. Kemudian yang khafidin, azallahu iyyakum. Tadi surat Az-Zumar ayat 47. Kemudian Ar-Ra'd ayat 18. Lilladzina stajabu lirabbihimul husna. Mereka-mereka yang memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah, akan mendapat balasan yang baik. Kemudian Walladzina lam yastajibu lahu. Adapun orang-orang yang tidak memenuhi perintah Allah. Tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi perintah Allah. Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu, seandainya dia diberi apa namanya harta sepenuh bumi, wa mithlahu ma'ahu, dan semisalnya, artinya dua kali lipat, laftadau bih, mereka akan berikan itu semua untuk menyelamatkan diri mereka dari azab neraka. Coba kita perhatikan ya Khofiddin, kan kita bisa bayangkan ini betapa hebatnya azab neraka ini. Sampai harta sepenuh bumi kali dua, itu tidak ada harganya sama sekali demi menebus azab yang luar biasa tersebut. Ya, tapi mahkamah Allah tidak bisa ditebus-tebus seperti itu. Waktunya sudah selesai. Kalau sekarang masih bisa kita tebus. Menjauhkan diri kita dari neraka. Dengan cara uang. Dengan berinfak, berzakat, dan seterusnya. Tapi kalau nanti dari akhirat tidak bisa. Jangankan harta sepenuh dunia. Manusia itu ketika dibangkitkan nanti itu telanjang. Tidak pakai baju. Bahkan tidak berkhitan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka saling lihat-lihatan? Ya sih, tidak pakai. Apakah begitu? Kata Rasulullah, kamu kira orang urusinnya lihat-lihatan? Orang itu sibuk dengan diri sendiri. Sibuk ya, Khafiddin. Sama seperti kita kalau sakit laparnya. Lapar sekali. Kemudian disuguhkan makanan lezat. Lewat wanita yang sangat cantik di wilayah, paling cantik di dunia. Kita lagi makan. Kira-kira kita peduli makan apa wanita itu? Masih nampak dia yang jelitanya. Gak nampak lagi yang terbayang kita tuh nasi, makanan. Demikian. Apalagi ini masalahnya, di depan itu sudah neraka yang menyala-nyala. Gak mikir lagi kiri kanan. Mana ada lagi itu yang kompetit. Gak terpikir lagi waktu itu. Orang sibuk dengan dirinya. Ya Allah, ini gimana? Saya ini selamat apa enggak? Itu neraka sudah terlihat ngeri, mengerikan sekali. Kondisi matahari dekat. Ada yang, apa namanya, yang keringatnya sampai menenggelamkan si pemiliknya. Ada yang sampai pinggang, ada yang sampai jempol. Macam-macam ya, Khafiddin. Sibuk masing-masing, tidak mikirkan orang lain lagi. Khafiddin, rahimahullah. Itulah dia kondisi yang mengerikan nanti di hari hisab. Dan seandainya Ikhafiddin bisa ditebus ini semua, mereka akan tebus. Tapi ternyata memang tidak bisa. Tidak ada lagi tebus-tebusan. Kalaupun dibolehkan menebus, pakai apa mau ditebus? Yen gak ada cetakan lagi di sana. Rupiah gak ada lagi. Pakai mobil, gak ada mobil lagi di sana. Mau pakai apa? Tebus. Demikian Ikhafiddin. Itulah dia. Baik. Itulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, adil. Tidak berpengaruh dengan ansab, keturunan, kerabat dan seterusnya. Tidak ada yang namanya riswah atau kan apa suap dan seterusnya. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saksi-saksi. Namanya juga mahkamah. Allah akan datangkan saksi. Sekarang saya tanya antum. Saya tanya bagi yang ngantuk. Yang kepalanya terlalu tunduk. Enggak ada. Alhamdulillah. Antumlah yang sudah agak merah kali nampaknya. Iya. Jawab. Seandainya Allah tidak datangkan saksi dalam mahkamahnya, bisa nggak Allah memasukkan orang dalam neraka? Tahu nggak Allah mana yang neraka, mana yang surga? Ya. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu karena ngantuk. Nah, antum lah. Seandainya Allah terhadap hambanya, kamu neraka, kamu surga, nggak usah pakai hisab, nggak usah pakai timbangan-timbangan, bisa nggak? Bisa. Bisa. Allah itu innahu alimun bidzati sudur. Allah tahu apa dalam hati kita. Sedangkan yang dalam hati kita Allah tahu, apalagi yang kita gerak-gerakkan setiap hari. Jadi kalau Allah katakan, kamu neraka, kamu neraka, kamu surga, kamu surga, kamu neraka, kamu neraka, kamu surga, surga, bisa aja ya kompetitif. Allah punya kuasa untuk itu. Dan Allah tahu. Dan kalau Allah memutuskan, juga tidak akan ada kezaliman. Tapi mengapa harus pakai saksi? Kan itu yang terpenting. Ini tangan kanan ya, Ibu. Mengapa harus pakai saksi? Itu fungsinya untuk manusia. Supaya dia jangan merasa terzolimi. Allah akan datangkan saksi, sehingga ketika Allah menetapkan keputusan, yang dia sesali diri sendiri, bukan orang lain. Saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, yaitu a'zamus syahad. Saksi yang paling agung yaitu dia sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Mujadalah ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidaklah ada dua orang, tiga orang berbicara kecuali Allah yang keempat. "Wala khamsatin illa huwa sadisuhum." Dan tidak juga kalau ada orang berbisik-bisik lima orang kecuali Allah yang keenamnya. "Wala adna min dzalika wala huwa aktsar." "Wala adna min dzalika wala aktsar." Tidak juga bilangan lebih rendah ataupun lebih banyak, "illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Di mana sih? Surah apa tadi? Surah apa? Mujadalah. Surah Mujadalah ayat 7. Sempat hilang sinyalnya. Ya. Surah Mujadalah ayat 7. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi saksi dan Allah tahu. Ini saya sudah cukup untuk menetapkan hukuman bagi seorang anak Adam. Yang pertama. Yang kedua, ya Khafiddin. Rasul, para rasul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Yud'a Nuh yawmal qiyamah." Maksudnya Nabi Nuh nanti akan dipanggil dari kiamat. "Fayuqalu hal ballaghta ya Nuh?" Apakah kamu sudah menyampaikan risalahnya? Risalahmu? "Fayaqulu na'am." "Sudah ya Allah." "Fayud'a qaumuh fayuqalu lahum." Kemudian dipanggil juga kaummu. Dan dikatakan, "Hal ballaghakum?" "Kalian kaum Nuh, benar si Nuh ini sudah sampaikan risalahnya kepada kalian?" "Fayaqulun," mereka akan mengatakan, "Ma adana min ahadin." "Ya Allah, tidak ada seorang pun yang datang. Tidak ada seorang pun yang memberikan peringatan." Sudah di akhir masih bohong juga. "Tidak ada ya Allah. Tidak benar tuh si Nuh. Mana pernah dia datang?" Begitulah kira-kira bahasa kita ya. "Gak pernah ya Allah." Kemudian fayuqalu li Nuh, "May yashhadu laka?" "Ya Nuh, siapa saksimu? Bahwasanya kamu sudah menyampaikan." Sebenarnya Allah tahu ya? Tahu, tapi ini masalahnya persidangan untuk manusia. Allah tahu. "Fayaqulu Muhammad wa ummatuh." Kata Nabi Nuh, Muhammad umatnya. Kita kan datang belakangan. Ya. Muhammad dan umatnya mengetahui bahwasanya aku sudah sampaikan risalahku kepada kaum. Ikhafiddin, dakwahnya Nabi Nuh yang sangat populer. Dalam surat Nuh, sampai dibuat surat Nuh dalam Al-Quran. Apa katanya? "Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahar." "Ya Allah, aku sudah mengajak mendakwahi kaumku siang dan malam hari." Siang dan malam hari. Padahal usianya Nabi Nuh, "Alfasanatin illa khamsina ama." "Alfasana illa khamsina ama." 1000 dikurangi 50 tahun. 950 tahun. Kalau dia diutus menjadi rasul, usianya usia 40 tahun lah misalnya ya. Berarti 910 tahun dakwahnya siang dan malam hari. "Rabbi da'aut Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku telah berdakwah kepadaku kaumku siang dan malam hari. Falam yaziduhum du'a illa firar. Namun dakwahku ini malah membuat mereka semakin lari. Wa inni da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum. Dan aku ajak mereka untuk mereka minta ampun kepadamu. Ja'alu asabi'ahum, malah mereka nutup telinganya. Bayangkan ikhafidin, ada orang menasihati antum, orang tersebut gini. Gimana kira-kira? Jengkel kan? Bang, itu sudah ada sholat yuk. Apa? Apa? Begitu kan? Ya. Ja'alu asabi'ahum. Ikhafidin. Makanya, akhirnya memang, Nabi Nuh memanjatkan doa juga akhirnya. Apa katanya? Rabbila tazar ala ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan ada seorang pun orang kafir di muka bumi ini. Itu doa terakhirnya. Rabbila tazar ala ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, Tuhanku, jangan engkau biarkan ada satu orang kafir di muka bumi ini. Innaka intadarhum yudullu ibadah. Kalau kamu tinggalkan mereka satu orang saja, dia ini akan menyesatkan hambamu. Falam yalidu illa fajiran kafaro. Dan tidak akan lahir dari mereka kecuali orang para durjana, orang durhaka. Fajiran kafaro dan yang kafir. Makanya enggak ada yang tinggal. Turunlah adab Allah. Tak ada orang kafir satupun yang tinggal. Ludes semua waktu itu. Tinggal hanya orang mukmin. Itu doanya. Doa dan Nabi Nuh yang mengerikan itu. Bayangkan. Ya Allah, jangan biarkan apa sih? Jangan biarkan apa? Jangan biarkan orang kafir ada di muka bumi. Bayangkan ikhwan, satu pun jangan tinggalkan di muka bumi ini. Karena ini kalau hidup, lahir, ini akan melahirkan anak-anak kafir juga. Matikan mereka semua. Makanya mati semua ikhwan. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi begitu pun doanya, dia tetap berdakwah ikhwan. Buktinya sampai sudah dibuatkan kapal, sampai sudah kapalnya sudah mulai terapung oleh apa namanya air, kan dia ketemu dengan anaknya. Apakah dia berdakwah pada anaknya? Ya bunayya kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anak, bunayya itu ikhafidin. Bunayya itu panggilan lembut untuk seseorang. Anak itu sudah dewasa. Tapi dipanggil bunayya. Bunayya itu apa artinya? Bunayya apa artinya? Anak. Bukan. Ananda. Apa artinya? Ananda. Ananda. Cepat-cepat dah matanya. Ya, Ananda. Wahai Bunayya itu anak kecilku. Tapi kan yang dipanggil orang Arab, kalau dia menunjukkan panggilan sayang, walaupun sudah besar anaknya, dipanggil Bunayya, wahai anak kecilku. Anda sayang. Karena memang kalau orang tua itu kan, dia sangat sayang pada anaknya ketika dia kecil-kecil. Apalagi dia masih umur usia 2 tahun ke bawah. Subhanallah, itu semua yang dilakukan lucu. Bau amis pun dia lucu. Bau amis pun dia kita siumi juga. Kan begitu kan, baru ngompol. Tium juga. Itulah. Tapi coba agak ada SD. Ya bunayya kamana. Wahai anakku. Ya bunayya kamana. Wahai anakku. Mari ikut dengan bapak. Ikut masuk kapal. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu termasuk orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabal yasimu minal ma. Enggak, Pak. Aku akan lari ke gunung yang bisa menyelamatkan aku dari badai, dari banjir. Kata ayahnya, qala la asimal yaum. Hari ini enggak akan ada yang selamat. Min amrillah illa marhim, kecuali orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kecil kan enggak mungkin dia bilang lari ke bukit. Tandanya sudah besar ini orang. Ya. Fahala bainahum al-mawju fakana minal mughraqin. Ya. Maka mereka pun dipisahkan oleh gelombang, fakana minal mughraqin, dan dia termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi. Demikian ikhwatiddin. Ini menunjukkan kita tidak boleh berdalilkan dengan Nabi Nuh ketika kita melihat anak kita itu bandel. Ibu, kenapa anaknya enggak sholat? Saya sudah kasih tahu Pak Ustaz, itu Nabi Nuh aja anaknya kafir. La ilaha illallah. Memang Nabi Nuh itu gimana dakwanya sampai akhir, detik-detik terakhir dia terus mendakwakan anaknya. Tidak bisa kita samakan kita dengan Nabi Nuh. Ya. Kecuali kita juga terus sudah berdakwah seperti detik di terakhir kali meninggal tuh anak. Ya. Baru kita katakan, ya Allah kami sudah berusaha. Boleh. Ini kalau, nah sholat, malas mak, terserah kamu lah situ. Lantas ketika tanya, sudah dikasih tahu bu, sudah. Tapi gak mau juga itu seperti anak Nabi Nuh itu. Gak bisa seperti itu. Ya. Jadi itu dia ifakitin. Yaitu, apa namanya, para rasul akan menjadi saksi. Kemudian, yang ketiga, malaikat. Pokoknya setiap anak Adam itu gak bisa berkutik. Malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Qaf, ayat 17. Ma yalfidhu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Tidaklah ada satu ucapan pun yang keluar dari ucapan kita, kecuali ladahi raqibun atid, di sisinya ada raqib dan atid, yang akan menjadi saksi. Kemudian apalagi kafidin al jawarih, anggota badan kita ini akan jadi saksi semua ini. Allah, Rasul, malaikat, anggota badan, mau kemana kita lari? Tangan nanti akan bersaksi, kaki akan bersaksi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Yasin ayat 65. Al yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah, kami akan bungkam mulut mereka. Jadi mulut gak bisa ngomong pada waktu itu. Watukallimuna aydihim. Tangan mereka akan bicara. Watashhadu arjuluhum. Kaki mereka akan memberi saksi. Bima kanu yaksibun. Atas apa yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Bayangkan yang kami dit. Tangan ngomong. Ya Allah, saya dulu pernah nampar istri saya sampai bawa belur. Saya saksinya. Saya mukul. Ngomong. Kaki. Apabila yang kakinya ini sukanya, langkahnya kemaksiat aja bawaannya. Diskotik. Apalagi negeri kafir seperti ini. Banyak fasilitasnya. Udah, kaki akan jadi saksi. Ya Allah, aku yang bawa dia. Ngomong akan jadi saksi. Gimana ngomongnya Ustaz? Allahu alam. Kadang ada yang ceritakan gimana ngomongnya. Ya. Jadi akan bicara ya Khafiddin. Mulut gak bisa ngomong. Makanya dalam surat Fussilat ayat 21. Setelah memberi saksi semua. Badan-badan menjadi memberi saksi. Allah berikan dia bisa bicara. Apa kata mereka? Waqalu li juludihim. Lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit mereka. Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian tuh memberikan saksi kepada kami? Artinya gini, Khafiddin. Kalau kamu masuk neraka, aku masuk neraka, kamu kan dibakar juga. Lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kamu memberi saksi kepada kami? Apa kata si kulit? Kulit ngomong. Bayangkan ya Khafiddin, kulit bisa ngomong. Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulli syai'. Mereka berkata, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat kami bisa bicara, di mana Allah maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Semuanya ngomong, berbicara tentang setiap apa yang pernah kita lakukan, dan insya Allah akan kita lanjutkan setelah sholat asar nanti. Aku lu kau lihada, fastaghfirullah li walakum, wa sa'al muslimin indah wal wakum.